كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تلك صفات. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دو صفات. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دو صفات. Jadi sini ada berapa sifat? 1 2 3 5 7. Ada 7 sifat. 5 sifat pertama itu ada perbuatan mereka orang-orang mukmin. Adapun 2 sifat terakhir itu adalah keadaan mereka. Sahih atau tidak? Atau antum tidak tahu maknanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib pertama. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Yaitu mereka yang mereka lakukan, yang mereka beriman kepada al-ghaib. Wa yuqimuna shalah. Mendirikan salat itu karakter kedua yang mereka lakukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Itu adalah yang mereka lakukan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu juga perbuatan mereka. Wa bil akhirati hum yuqinun, itu juga perbuatan amalan qalbu mereka. Mereka yakin terhadap hari akhir, eksistensi hari akhir kelak. Yang kemudian tercermin dengan af'al, perbuatan. Ya. Baik, itu 5 karakter yang terdapat dari perbuatan atau amalan qalbu, baik qalbu maupun amalan jasmani seorang muttaqin. Tapi ada 2 karakter sifat keadaan orang muttaqin. Yang pertama adalah ulaika ala hudan mir rabbi, mereka berada di atas petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas syariat. Ini karakter mereka, keadaan mereka di sini. Di atas Islam yang hak. Di atas manhaj as-sunnah, Al-Quran dan as-sunnah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung baik dunia atau akhirat. Itu sudah penjelasan ijmali, sudah penjelasan globalnya. Kita kemudian akan merinci satu persatu karakter-karakter itu dari segi lafal dan makna, insyaallah. Penjelasan kata yu'minuna bil ghaib. Dalam yu'minuna bil ghaib ini ada 2 tema. Pertama adalah tema makna iman. Kemudian tema berkaitan dengan makna al-ghaib itu sendiri, apa itu? Apa itu al-ghaib? Yang kalau misalnya kita independen, kita bebaskan tema ini, iman punya kajian sendiri, ghaib punya kajian sendiri. Iman di sini mencakup apa? Seluruh iman bil yaumil akhir, iman bil malaika, ya. Kemudian ghaib di sini terkandung di dalamnya segala yang tidak tampak di kita. Jin, kemudian malaikat, al-jannah, nar, hari kiamat, penciptaan Adam, dan seterusnya. Luar biasa. Yu'minuna bil ghaib. Mereka membenarkan dengan sejujurnya segala apa yang termasuk kategori ghaib yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Seperti Rabb, baik dalam zat maupun sifat-sifatnya. Kenapa disebut di sini baik dalam zat maupun sifat-sifat? Karena kita tidak melihat sekarang Allah Subhanahu wa taala maupun sifat-sifatnya. Yang ada hanya adalah Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya mengabarkan. Tetapi pada hakikat wujudnya kita tidak mengetahui secara persis seperti itu, dan bahkan tidak bisa dan tidak boleh kita gambarkan dengan penggambaran manusiawi, tidak. Melainkan kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tetapkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, Tapi kita tetapkan seperti apakah ia kaifiyah majhulah dan soal anha bidah. Kaifiyah majhulah dalam artian kaifiyah di sini bagaimana baik bentuknya tata caranya itu majhulah. Majhulah, tidak diketahui. Dan itu bukan aib kita tidak mengetahuinya karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan itu dari kita sekarang. Dan bukan hak kita untuk mempermasalahkan bagaimana-bagaimana. Wasu'alu an habidah kata Imam Malik dan bertanya tentang kaifiyah bagaimana wajah Allah, bagaimana nuzul Allah Subhanahu wa taala dari langit ke langit bumi, langit terendah, langit dunia terendah di sepertiga malam terakhir. Itu soal tentangnya, tentang bagaimana itu bidah. Kata Imam Malik. Sebagaimana istiwa dalam di atas arsy, bagaimana Allah itu, bagaimana masa duduk, masa itu enggak usah dipermasalahkan seperti itu, udah. Udah kita tawakuf hal seperti itu, kita tetapkan aja. Itu jauh lebih baik daripada kita kemudian mentakwil arti istiwa adalah begini begitu gitu. Itu justru jauh. Di balik itu ada tasbih terhadap makhluk justru atau penyerupaan. Maupun sifat-sifatnya. Kita beriman kepada para malaikat, hari kebangkitan, surga beserta segala kenikmatan yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan neraka beserta azab yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun secara terperinci bagaimana itu bukan urusan kita sekarang. Bukan urusan kita terperinci bagaimana pohon-pohon di surga, kemudian daunnya apakah bergaris-garis atau apakah ada nanti kelabangnya di sana. Enggak usah detail seperti itu, binatang-binatang enggak usah. Imam At-Tabari mengatakan, "Aslul ghaib kullu ma ghaba 'anka min syai'." Aslul ghaib kullu ma ghaba 'anka min syai'. Asal dari kata ghaib itu adalah yang segala hal yang tidak tampak darimu dari apapun itu. Itu ghaib, itu asal bahasa ghaib. Makanya dalam kita punya gaib kan. Gaib itu berarti tidak present, tidak hadir, tidak ada. Nah, tidak ada di sini bukan berarti memang dia tidak ada wujudnya, melainkan mungkin ada wujudnya namun kita tidak melihatnya. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala untuk sekarang kita di dunia itu adalah gaib? Gaib. Dan beriman kepada ghaib itu adalah usul tauhid. Asasnya tauhid. Asal tauhid itu iman kepada ghaib, asal tauhid. Iya enggak? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahui, tidak melihat langsung. Iya enggak? Ghaib. Tapi kita mengetahui dari kabar-kabarnya, makanya kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Musyahadah, syahadat. Syahadat di sini mempersaksikan. Jadi kalau antum ditanya, antum bersaksi bahwa saya tidak Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Tapi antum tidak pernah melihatnya. Ya, anda bersaksi karena apa? Melihat ayat-ayatnya. Ya, bersaksi karena melihat ayat-ayatnya. Karena beda antara melihat dengan bersaksi. Kalau bersaksi itu seperti ada perjanjian di dalamnya. Ya kan, persaksian ada perjanjian di dalamnya. Itu syahadat. Setiap yang tidak terlihat, kita sekarang membahas tentang iman. Iman secara bahasa itu adalah i'tiqad al-jazim atau at-tasdiq al-jazim. Tasdiq itu artinya membenarkan, al-jazim itu teguh, kuat, kokoh. Jadi pembenaran yang kuat itu. Memang sebagian ulama mengatakan iman itu at-tasdiq, selesai. Itu membenarkan saja itu iman. Tapi itu berbeda antara tasdiq semata dengan iman. Sebagaimana antum mengatakan, saya membenarkan perkataan ini dengan saya mengimani perkataan ini. Membenarkan perkataan ini itu hanya sekadar mengatakan, menganggap bahwasanya ini benar. Selesai, sudah. Adapun ana mengambil kebenaran itu atau enggak, itu urusan ana. Tapi ketika mengimani perkataan ini, maka ana membenarkannya dan menguatkannya di diri Anda. Begitu bedanya. Misalnya Anda mengatakan, apakah kamu membenarkan bahwasanya malaikat itu ada? Ya, saya membenarkan. Itu tidak mengisyaratkan dia mempercaya, dia mengimani, ya enggak. Tapi ketika kita berkata, apakah kamu mengimani adanya malaikat? Ya, saya mengimani adanya malaikat. Itu berarti ada kekuatan dalam pembenaran kenyataan bahwasanya malaikat itu ada. Itu bedanya antara iman dengan tasdik. Iman dengan tasdik. Secara istilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya, dan ini ijma para salaf sebagaimana dikaitkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Abdul Bar dan lain-lain, dihikayatkan ijma' para salaf bahwasanya iman itu adalah at-tasdiqu bil janan wa at-talaffuz bil lisan wal 'amalu bil arkan. At-tasdiqu bil janan artinya membenarkan dengan dhamir, dengan qalb. Membenarkan janan, disebut janan karena tersembunyi qalb. At-tasdiqu bil janan, membenarkan. Ini dulu yang paling penting. Apakah cukup ini? Tidak, belum. Tidak cukup. At-talaffuz bil lisan, itu melafalkan dengan lisan, itu iman. Sehingga seorang yang memasuk Islam itu tidak cukup hanya sekadar dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, kemudian tidak bersyahadat. Tidak, harus bersyahadat juga. Ya. Dan juga termasuk zikir, itu juga termasuk keimanan. Kemudian yang ketiga, wal amalu bil arkan, bil arkan. Dan beramal dengan rukun-rukun. Rukun di sini maksudnya a'dha, anggota-anggota tubuh. Ya, anggota tubuh. Jadi keseluruhan yang kita miliki itu semua bisa tercakup di dalamnya gambaran keimanan kita, cerminan keimanan kita. Baik, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah yang idza dzukirallah, jika disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah atau diingatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya, wajilat qulubuhum, kalbunya itu bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika diperdengarkan atau dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semakin bertambah keimanan mereka. Tapi bagaimana sekarang misalnya enggak paham dengan apa yang diajarkan? Hah? Jika Anda membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum, misalnya antum enggak tahu mana. Ya enggak ada ini ya. Tapi bisa misalnya antum menambah keimanan dengan pembacaan itu tanpa mengetahui maknanya. Yaitu apa? Antum tahu bahwasanya itu Al-Qur'an, itu kalamullah, sehingga antum mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mentadaburi, tapi bertaatsur dengannya, yaitu membekas dengan ayat tersebut. Misalnya pembacaannya itu bagus suaranya misalnya. Kemudian wallahi ini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Misalnya di corong masjid misalnya. Sore-sore. Orang-orang lagi pada sibuk ya. Kemudian Syekh Sudes berkumandang. Bukan Syekh Sudesnya, kasetnya. Nah, di sini kemudian dia enggak tahu maknanya. Tukang misalnya, tukang cendol misalnya di depan masjid mencari rezeki. Tapi kemudian tahu, ya Allah, Al-Quran luar biasa. Terus ingat Rabbnya, ingat rezeki. Ya. Ingat rezeki dari Rabbnya. Berkumandang azan maghrib, berpaling dia nyari rezeki. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadun iman, imannya bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya dia bertawakal. Syuf di sini orang-orang beriman itu yang ketika disebutkan ayat Allah bertambah imannya. Itulah iman. Membekas di hati. Wa ala rabbihim yataqallun, dia mereka bertawakal kepada Allah. Ini amalan hati semua. Amalan kalbu. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga orang-orang yang mendirikan salat. Amalan zahir, arkan. Dan dari rizki Allah Subhanahu wa taala mereka berinfak. Amalan arkan, rukun, anggota tubuh. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah sebaik-baik, mereka benar-benar orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, atadruna man al-iman? Afan, atadruna mal iman? Apakah kalian mengetahui apa itu iman? Kemudian mereka menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Astagfirullah. Allah dan rasulnya lebih mengetahui dari mereka, maksudnya. Kemudian Rasulullah menjawab, syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yaitu bersyahadat bahwasanya tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya. Syahadat di sini bermakna talafuz bis syahadah, yaitu melafalkan. Ini menunjukkan talafuz juga merupakan iman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan iman itu sendiri syahadat, kemudian salat. Itu rukun Islam. Karena memang Islam dan iman itu ketika digabung dalam satu teks atau dalam satu konteks, maka iman itu lebih condong kepada amalan batin, Islam lebih condong kepada amalan zahir. Tapi ketika dipisah, iman di konteks atau teks lain, Islam di konteks atau teks lain, maka iman mencakup Islam juga, Islam juga mencakup iman. Kemudian ghaib, jazakillahu khaira. Kemudian ghaib, tadi kita sudah tahu ghaib itu apa yang tidak tampak bagi kita. Sekarang ghaib terbagi menjadi beragam macam, dari beragam tinjauan, dari tiga tinjauan. Ghaib ditinjau dari mengetahuinya, dari pengetahuan akannya. Ghaib, hal yang gaib ditinjau dari pengetahuan tentangnya, terbagi menjadi dua. Yang pertama ghaib mutlak, dan kedua ghaib muqayyad. Yang pertama ghaib mutlak, yang kedua ghaib muqayyad. Ghaib mutlak itulah ghaib secara mutlak bagi seluruh makhluk, kecuali, bukan dikecualikan, hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang tahu tentangnya. Itu ghaib secara mutlak. Manusia, para nabi, rasul, para wali, para soleh, solehin, malaikat, dan kesemua makhluk itu tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu ghaib mutlak. Contohnya adalah kapan terjadinya hari kiamat tepatnya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah yang menentukan, Allah yang tahu, dan tidak dituturkan, tidak diberitahu kepada siapapun dari makhluk sedikit pun tentangnya, melainkan sekadar tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya bukan berarti zat kejadiannya, bukan. Kejadiannya ada sendiri. Adapun tanda-tandanya adalah syaratnya, yaitu sebelum hal itu terjadi. Contoh lain misalnya kematian. Dari segi, ya kematian itu, kalau kematian semua orang pasti tahu dia akan mati. Nah, kematian dari segi zaman terjadinya, kapan terjadinya, ya, dan di mana terjadinya, dan sebab terjadinya, itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Namun di sini juga hal yang ini, kematian manusia dan juga hewan, atau lebih khusus manusia, wallahu alam, karena sebelumnya dicatat oleh malaikat. Ya kan? Matinya gimana, nasibnya nanti gimana. Itu hal seperti ini bisa dikatakan mutlak, tapi bisa juga dikatakan nanti muqayyad, yaitu yang nisbi nanti. Bisa juga ini dipindah ke yang ghaib yang kedua. Karena ada yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kapan ini manusia ini mati dan sebagainya. Ditugaskan nanti, ya kan? Akan ditugaskan dia untuk mencabut rohnya di mana, kapan dan sebagainya kan. Karena rezekinya kan kemudian kan udah catat sebelumnya. Di ketika proses dia berada di dalam rahim ibunya. Kemudian sebagian atau hal yang gaib yang secara mutlak tidak diketahui oleh makhluknya adalah sebagian nama-nama Allah. Sahih atau tidak? Tapi bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala dihitung 99, sahih. Dan para ulama berbeda di sini 99, semuanya masing-masing menetapkan yang mana 99 ini. Tetapi apakah itu sebatas itu nama Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sebagaimana dalam suatu doa Nabi SAW diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah, kemudian imam yang lainnya, as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahada min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw istatharta bihi fi 'ilmil ghaibi innaka. Aku memohon kepada engkau dengan bertawasul kepada setiap nama yang engkau menamakan diri engkau dengannya. Jadi Rasulullah SAW salah satu doa yang sahih, beliau bertawasul kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Aw 'allamtahu ahada min khalqik, atau dari nama-nama yang telah engkau ajari kepada makhlukmu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang telah engkau turunkan di kitabmu. Aw istatharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang hanya engkaulah yang tahu di ilmu ghaib yang kau miliki. Berarti di sini menunjukkan apa? Ada nama-nama yang tidak diketahui oleh makhluk, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan dari hadis ini membantah pemikiran orang yang mengatakan bahwasanya nama Allah hanya 99 selesai. Benar bahwasanya ada hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida min asman ahsaha dakhul al-jannah. Sesungguhnya bagi Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 atau 100 dikurang 1, 99 nama. Ya. Man ahsaha dakhul al-jannah. Barang siapa yang ahsaha, di sini ahsa di sinilah. Maka orang-orang banyak yang salah dalam memahaminya. Ahsa artinya memang ahsa bisa artinya menghitung. Nah, dalam firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kalian bisa kalian hitung. Benar. Ihsa atau ahsa itu artinya menghitung, sahih. Tetapi ahsa dalam makna lain bisa juga artinya memahami atau menghafal dan memahami. Nah, dalam hadis ini, man ahsa hadakhul al-jannah itu tidak sekadar menghitung dengan dua sebab. Pertama, kalau sekadar menghitung saja langsung dapat surga, maka ini sesuatu yang tidak substansial dalam Islam. Kemudian yang kedua, ada hadis lain bahwasanya Rasulullah menyebut wa au mastatharta bihi ilmal ghaibi indaka, atau yang hanya engkau ketahui di ilmu ghaib dari nama-namamu. Itu yang sebab kedua, bahwasanya ada nama-nama lain. Dan nama-nama tersebut tentu tidak bisa terhitung. Ya. Sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada 99, sehingga apa zahirnya, oh kita harus menghitung 99 sudah, kita merangkul atau kita menghitung semua nama Allah selesai masuk surga, tidak seperti itu pemahamannya. Tapi yang sah, yang sahih adalah, dan sebagian para ulama mengatakan yang sahih ahsaha di sini adalah hafizha wa fahima, yaitu menghafal dan memahaminya. Apakah sekadar memahaminya saja? Kalau dia paham kemudian tidak beramal dengan muktadha dalam ayat, dalam asma itu, yaitu mayaktadihil asma, maka imannya tidak ini tidak bermanfaat bisa-bisa. Karena apa? Memahami itu mungkin sekadar mengimani saja, tapi tidak mengamalkan apa yang seharusnya terhadap asma tersebut, yaitu murjiah jadinya. Nah, misalnya, dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di antaranya apa? Alim. Alim atau khabir. Di antaranya lagi apa di antaranya? Razzaq misalnya, Razzaq. Bagaimana kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang mulia ini, Razzaq? Ya, ini kita percaya, mengimani bahwasanya apa yang ada pada kita itu semua rezeki dari Allah. Nah, kemudian kita beramal, kita mencari nafkah misalnya, itu sebagai akhdul asbab, mencari sebab untuk menggapai rizki Allah, dan kita mengimani Allah lah yang merizki. Itu adalah salah satu penerapan terhadap pengimanan terhadap asma Allah, Razzaq. Adapun orang yang tahu ya Allah memberi rezeki, udah selesai gitu aja. Kemudian dah dia enggak usah bekerja lah. Datang rezeki insyaallah. Udah selesai kayak gitu. Ah ini kurang ini. Apakah yang kayak ini justru oh udah dipastikan oh ya. Yang penting kan saya kan udah ngitung. Udah paham udah. Yang penting oh ya Allah rezeki kok. Udah selesai masuk surga habis itu. Ya ya dia diam. Kemudian tamat riwayatnya karena diam. Rezekinya kan sampai karena lantas takmil arizq. Karena jiwa itu tidak akan mati kecuali setelah sempurna rezekinya. Ya udah. Ana diam. Kalau ana mati pun berarti ya udah emang udah takdirnya kok. Udah sempurna rezekinya. Ya, selesai. Mati habis itu kan. Masuk surga. Enggak seperti itu, tapi harus beramal dengan apa yang seharusnya dia amalkan dari penerapan terhadap asma Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada ghaib mutlak, sekarang ada ghaib nisbi atau ghaib yang muqayyad. Atau bisa dikatakan ghaib yang relatif. Yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada manusia dengan ghaib tersebut atau sebagian dari manusia dari jalur wahyu kepada Rasul. Misal tentang syaitan, tentang jin, nah, kemudian tentang kabar-kabar di masa lalu atau di masa depan. Tapi ini ghaib, sah. Tentang jin misalnya, ghaib, sah, benar. Tetapi kita mengimani adanya itu, dan dia ghaib di sisi kita, ya enggak? Tapi ternyata ada ininya. Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita sehingga seolah itu bukanlah hal yang gaib. Dari sisi itu sesuatu yang benar-benar kita ketahui. Tapi yang kita ketahui adalah terbatas. Dan di sebaliknya itu adalah gaib bagi kita. Jadi relatif dari sisi ini kita tahu, tapi dari sisi ini gaib bagi kita. Nah, tapi ketika misalnya seorang melihat jin misalnya. Apakah kemudian berarti apa namanya, dia kafir? Serem banget melihat jin. Kemudian tadi saya melihat pocong misalnya, kemudian wah antum mengaku apa bisa melihat jin, berarti antum kafir? Enggak seperti itu, karena disinilah ghaib yang juga dikatakan relatif kadang, yaitu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa orang ditampakkan jin penampakannya mungkin. Baik. Kemudian bi'tibar zaman, yaitu dari segi ghaib dari segi zaman. Dari segi zaman ada hal yang ghaib bersifat past, present dan future. Itu tiga terbagi. Ya enggak? Di masa lalu ada hal yang gaib ya, semua di masa lalu yang tidak pernah kita saksikan sejatinya itu adalah gaib bagi kita. Iya enggak? Gaib bagi kita. Masa muda nenek moyang kita, apakah pelaut benar atau pembajak laut atau apa yang kita enggak tahu. Kemudian masa sekarang ya, apa yang terjadi misalnya di dasar laut pada detik ini misalnya, atau di Maroko misalnya pada detik ini di Suriah, bagi kita gaib. Tapi mungkin gak kita tahu? Mungkin. Untuk sekarang mungkin. Kalau untuk zaman dulu, bahwa ketika ada orang mengatakan sekarang sedang terjadi pertempuran di Maghrib, Maroko misalnya. Dia sedang berada di Jazirah Arab, di Hijaz. Itu pada tahun 1000 Hijriah. Orang-orang, dukun. Ya. Soalnya belum ada ini internet. Pada sekarang, nah itulah bedanya kan ghaib. Ghaib nisbi ini masuknya. Ya. Nah, kalau di zaman dahulu mungkin hal yang tidak masuk akal terjadi di zaman sekarang. Dan sebaliknya juga. Misalnya kita melihat turas, warisan ulama berupa kitab-kitab. Fathul Bari misalnya. Kalau antum baca Fathul Bari kan pusingnya minta ampun. Kalau antum, ya antum, bukan anak. Enggak, Ana juga. Fathul Bari di dalamnya kan tiap hadis itu Ibnu Hajar kemudian mentakhrijnya, apa menulis bahwa saya diriwayat Tirmidzi seperti ini, diriwayat Ismaili seperti ini, ada tambahan lafaz, ada pengurangan lafaz. Itu gimana cara mengetahuinya? Kok bisa tahu? Seberapa perpustakaannya? Sementara dulu yang namanya menulis kitab, ya nulis langsung dengan tangan. Kopas itu dengan tangan langsung dengan tinta. Kalau tinta habis ya sudah. Death. Kemudian apalagi kertas lagi belum tersedia dan sebagainya, tinta mahal dan sebagainya dan terus jasa ini. Makanya orang dulu, kalau dulu ada percetakan itu orang alim semua yang mencetak. Kalau sekarang juhala semua yang mencetak. Yang penting bisa layout, bisa setting, bisa desain, selesai isi buku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya enggak? Kalau dulu desain oke, gambar terus ditulis. Ditulis itu dari awal sampai akhir. Makanya jadi alim mereka, walaupun pekerjaannya sebagai kulit tinta. Ya. Kalau sekarang gaji luar biasa, ruang ber-AC tinggal tik tik tik tik tik, kopas ini kopas sana, selesai enggak tahu apa-apa tentang isinya. Ya, itu baik itu enggak tahu di sini ada yang bekerja sebagai itu ya. Enggak tahu, atau penjual buku misalnya. Ya. Bedanya seperti itu. Nah, dalam pada masa itu, kalau misalnya sekarang nih bagi kita masa-masa seperti itu udah bisa kita berat seperti itu. Itu orang nih kok bisa Ibnu Hajar seperti itu gitu. Itu baru Fathul Bari ya. Baru ya Fathul Bari itu mungkin 5% dari seluruh karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu orang itu aja. Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Ibnu Hajar yang lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani aja dulu. Itu baru 5%-an lah. Masih banyak kitab-kitabnya. Masih banyak sekali dan 75% tentang ilmu hadis. Nah itu semua bagaimana kok bisa? Itu bagi kita kan luar biasa. Dan juga sebaliknya misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya. Kita kasih laptop. Tuh. Kok bisa kayak gini mas? Gitu. Antum Syekh, antum tinggal ketik gini aja keluar takhrij hadis. Antum gak usah buka-buka ribuan kitab. Gak usah dihafal lah. Udah ada penghafal di sini. Udah ada hafil. Ya, laptop. Enggak usah dihafal. Oh gitu ya. Di itu melihat oh, ini benda sihir ini, benda magic ini kok bisa kayak gini antum? Dapat dari mana ini? Ya kan? Dan itu ini dari zaman ke zaman itu kan berbeda nanti. Kemudian enggak tahu nanti di 500 tahun lagi mungkin ada hal yang kita kalau kita diceritakan sekarang tentang hal pada saat itu mungkin enggak masuk akal ya seperti hari kiamat. Misalnya matahari, jarak antar matahari dengan manusia yang berdosa sekian. Kok bisa sih sekarang aja saya segini gak kuat. Padahal naik motor, padahal udah dikasih AC, tetap aja masuk matahari saya gak kuat. Takut kulitnya kebakar dan sebagainya, pecah-pecah. Hah? Sariawan pecah-pecah masuk angin dan sebagainya. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa di hari kiamat seperti itu? Itu gak masuk akal kita untuk akal zaman sekarang. Tapi nanti wallahualam seperti apa? Ya. Allah, kita mengimani tentu saja apa yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang telah terjadi diwartakan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya gaib yang sekarang, misalnya hal yang gaib yang bersifat syar'i, malaikat mencatat amal-amal kita sekarang. Gaib gak bagi kita? Gaib. Tapi kita tahu bahwasanya malaikat sedang mencatat amalan kita. Tahu. Kemudian misalnya yang sekarang, insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menaungi kita dengan malaikatnya. Sekarang di masjid kita mempelajari Al-Quran, ya kan? Dan sudah diwartakan dengan sahih bahwasanya thullabul ilm ya Al-Quran mengajari dan mempelajari Al-Quran di masjid itu para malaikat melindungi atau menaungi mereka. Kita mengimani nggak? Mengimani. Tapi secara hissi atau secara apa Indonesianya? Panca indera. Kita tidak bisa menjangkau yang sama sekali, sedikit pun. Itu hal gaib seperti itu. Tapi dari segi keimanan kita meyakini seolah-olah kita benar-benar merasakannya dan melihatnya. Wallahu a'lam. Kemudian ada juga gaib dari segi terterannya, keterteraannya. Ya, ada gaib yang datang dalam Al-Quran banyak. Ya seperti hari kiamat dan sebagainya. Ada hal yang gaib yang datang dari sunnah, baik itu yang mutawatir atau yang ahad. ya, Al-Qur'an, ada yang ada sunnah. Juga ada yang tiga, ada hal yang gaib yang datang dari kisah-kisah Israiliyat. Biasa di kitab-kitab tafsir itu banyak. Seperti misalnya penciptaan Adam, kemudian Idris, kok Idris. Sebelum Adam, iblis. Idris kok iblis. Iblis misalnya. Iblis. Iblis sebelum Adam, Tapi sih masalahnya ada sebagian riwayat Israiliyat mengatakan bahwasanya iblis sebelum dia membangkang, yaitu menolak sujud kepada Adam, iblis itu adalah malaikat. Sebagian riwayat Israiliyat berkata seperti itu. Dan dikatakan bahwasanya nama dari iblis sebelum dia bermakna iblis bernama Abu Kardus. Abu Kurdus. Itu Anda melihat di kita apa namanya? Sirah Nabi. Karya Ibnu Katsir. Qasasun Nabi, Qasasul Anbiya. Karya Ibnu Katsir, terjemahannya namanya percetakannya Umul Qura. Jadi dalam Qasasul Anbiya itu karya Ibnu Katsir itu kan di dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir juga, di dalamnya banyak kisah-kisah Israiliyat banyak. Ya. Kalau tidak difilter ya semua orang akan mempercayainya begitu saja. Itu Israiliyat, kata Nabi, hadithu, yaitu ceritakanlah. Tetapi ketika sudah diceritakan, selama tidak ada yang diisbatkan, ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, jangan diduskan, jangan dipercayakan. Jangan dipercayai, jangan diduskan. Bisa saja benar, bisa saja salah. Nah, ya di antara riwayat yang dalam, itu saya baca di yang cetakan Umul Qura itu, Indonesia terjemahan, bukan Arabiknya. Anda baca sejarahnya itu dari awal, ditulis bahwasanya iblis dikatakan oleh sebagian salaf yang meriwayatkan dari Israiliyat, iblis dulunya bernama Abu Kardus. Abu Kardus, ini orang Indonesia nih. Ketika Anda mengecek, jangan-jangan. Ketika Anda mengecek ke aslinya, Arabiknya, memang tulisannya Abu, ya enggak ada harokatnya, Abu. Ya iya tulisannya Kaf, Ro, Dal, Waw, Sin, Kardus. Hah? Tapi itu bukan Kardus itunya, tapi Kurdus, Kurdus. Kurdus, bukan Kardus. Dan itu Israiliyat, makanya di Sahih Fisus al-Anbiya yang ditahqiq oleh Syekh Salim al-Hilali, itu ada terjemahannya. Pustaka Imam Syafi'i 2 jilid warna merah bukunya. Kalau beli aja. Itu dua, di sana enggak ada kisah ini. Bahwa iblis dulunya adalah malaikat, kemudian juga dinamakan di antaranya namanya adalah Abu Kardus, enggak ada. Karena itu Israiliyat. Ya. Nah, yang seperti Israiliyat ini ada yang hal yang gaib seperti Abu Kardus ini. Pernamaan iblis sebelumnya Abu Kardus, malaikat sebelumnya, kemudian ketika membangkang dia menjadi syaitan. Tapi sebelum dia menjadi syaitan itu kita tidak tahu dia sebagai jin, tapi wallah alam malaikat atau bukan, kita tidak mengatakannya iya atau tidak. Oke. Baik, itu masya Allah baru situ ya. Kemudian sekarang ke wa yuqimunas shalah. Ada dua kata. Iqamah dan as-shalah. Iqamah dan as-shalah, dua kata. Iqamah maksudnya iqamah, menegakkan. Jadi kita punya qoma yaqumu artinya berdiri. Aqoma yuqimu iqamatan artinya membuatnya berdiri, membuat berdiri. Makanya di sini al-iqamah lis-shalah, iqamat, qomat. Kita kenal qomat. Harusnya ada i sebelumnya, iqamat, iqamah. Itu artinya apa? Membuat orang berdiri untuk sholat, itu iqamah. Iqamatus shalah. Nah, iqamah yang dimaksud di sini bukanlah qomat. Antum jangan fahami, berarti di sini wa yuqimuna shalah, nah orang-orang yang berqomat untuk sholat berarti berebutan nanti pada untuk qomat di samping azan. Enggak. Yang dimaksud di sini yuqimuna shalah, iqamah yang dimaksud adalah melaksanakan sholat lima waktu bahkan ataupun selain sholat lima waktu yang fardu, selainnya sholat sunnah juga, dengan kesempurnaannya, yaitu apa? Memperhatikan waktunya, syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, dan kekhusyuan di dalamnya. Itu iqamatus sholat. Kalau kita terjemahkan di sini, mendirikan sholat. Lafal mendirikan sholat memang tidak ada penafsiran itu. Mendirikan sholat sudah mendirikan. Itu jika kita hanya sekadar melihat terjemahan, yang penting berdiri. Tapi maksud dari iqamatus sholat di sini, sebagaimana di sini? Seperti aqimuddin. Lah lihat footnote. Seperti aqimuddin, tegakkanlah agama. Maksudnya nampakkanlah agama dengan mengamalkan dan mendakwakannya. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Syara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuh wal ladzina awhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Atau ringkas dari maknanya adalah agar kalian mendirikan agama. Udah selesai berdiri begitu saya enggak. Tapi kalian benar-benar mendakwahkannya, menerapkannya, menyebarkannya. Jadi di sini ada permaknaan bahwasanya antum harus melakukan itu dengan kesempurnaan sesempurna yang antum bisa. Nah, begitu juga dengan iqamatus shalah. Begitu juga dengan iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah ketika kita menawarkan suatu produk, ketika kita berdakwah atau memberitahukan suatu hukum, ya apa hukumnya ini apa hukumnya ini haram, sudah selesai, orang nggak puas misalnya, maka belum tertunaikan hujah, belum tertegakkan hujah atasnya, ya melainkan dijelaskan sampai dia paham dan lapang dadanya, maksudnya lapang dadanya dia benar-benar terpenuhi oleh pengetahuan tentangnya. Jadi di situ dijelaskan sebabnya atau mungkin dalilnya kalau misalnya tahu. Atau kalau belum tahu pelajari dulu kemudian baru kasih tahu dalilnya sampai tertegak atas yang hujah. Jadi bukan tertegak atas yang hujah kemudian baru menyampaikan sekali merasa udah begitu aja kemudian baru kafir berarti. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Diusahakan sampai dia benar-benar memahami. Kalau memang sudah kita anggap benar-benar memahami tapi tetap membangkang, maka biarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iqamah di sini bukan sekadar mendirikan, tapi menegakkan, dan tegak itu berbeda dengan sekadar berdiri. Tegak itu ada di sana kekuatan di dalamnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mimma razaqnahum yunfiqun. Diartikan di sini mereka menginfakkan dari sebagian harta yang diberikan oleh Allah Taala kepada mereka dalam bentuk mengeluarkan zakat, membelanjakannya untuk keperluan diri, istri, anak dan kedua orang tua, dan bersedekah kepada fakir miskin. Di sini ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama lafal min. Pembahasan kedua lafal ma. Pembahasan ketiga lafal rizq. Pembahasan keempat lafal hum. Pembahasan kelima lafal yunfikun. Masya Allah. Pertama min. Apa gunanya min di sini? Kenapa kok ada min? Kenapa kalau misalnya dihapus misalnya? Wama rozaqnahum yunfikun artinya apa? Dan apa yang kami rizkikan mereka menginfakkan dengannya. So, tapi di sini ada tambahan min. Sebagian. Min di sini artinya sebagian, karena min itu banyak maknanya. Min di sini adalah min at-tab'idiyah, yaitu menyebagiankan. Ya, bukan min bayaniyah, yaitu menjelaskan jenisnya, bukan. Kalau min ini dihapus, maka tinggallah ma. Dan ma di sini mausul yang menunjukkan umum. Sehingga apa yang kami rizikan mereka infakkan. Berarti semua dinafkahkan apa yang dirizikan. Nah, dalam ayat potongan ayat ini lebih dekat kepada harta, ya kan? Lebih dekat kepada harta. Dan dari lafal dari itu sendiri kan dalam bahasa kita itu maknanya ada beberapa kan. Misalnya saya mengambil dari sebagian, bisa mengambil dari di sini bermaksud adalah jenisnya. Misalnya ini terbuat dari emas. Bisa. Kemudian bisa juga dari ini ibtida'ul ghoyah atau itu ibtida'ul muddah, permulaan jarak atau permulaan zaman. Saya bangun dari jam 3 misalnya, zaman. Atau tempat, saya berjalan kaki dari Kalibata misalnya. Dari, itu dari. Nah, dari di sini, dari yang di sini sebagian maksudnya. Itu lafal min yang dimaksud di sini. Kemudian kan setelahnya ada ma. Jadi digabungkan dia. Min, ma, digabungkan. Mimma, mimma. Jadi ada dua, dan mimma itu ada dua kata. Min dan ma. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian, ma di sini umum, tapi sebelumnya ada sebagian. Sebagian dari keumuman apa yang kami rizkikan kepadanya. Taib. Ma di sini bukan pertanyaan, ya, bukan pertanyaan. Razaqnahu. Jadi tadi ada min. Udah selesai. Ma di sini udah selesai juga pembahasannya sedikit. Kemudian razaqnahu. Razaq dulu, razaq. Rizq. Apa itu rizki? Rizki itu secara bahasa itu imma artinya atau imma artinya ma yuntafa'u bihi. Atau artinya apa? Atau? Atau pemain Kamerun jadinya nanti atau. Kamerun bukan. Samuel Eto'o. Atau misalnya. Atau. Itu udah berlalu ya. Atau misalnya. Atau artinya pemberian. Pemberian adalah rizki. Kemudian mayun tafa'ubihi. Apa yang dimanfaatkan dengannya? Oh, ini lebih umum lagi. Jangan juga pemberian juga umum sebenarnya. Tapi mayun tafa'ubihi, apa yang dimanfaatkan dengannya itu umum. Itu rizki semua. Apa yang ada di diri antum sekarang itu rizki. Karena semuanya sebenarnya bermanfaat buat badan. Bermanfaat. Nafas, mata, penglihatan, pendengaran, bibir. Andai kan misalnya gak punya bibir. Atau bibir bawah lah gak ada misalnya. Itu gimana? Berarti bibir sedikit apapun itu rezeki semuanya. Ya. Itu rezeki. Taib. Jadi rezeki di sini mencakup banyak hal. Tapi di sini kan yang dimaksud adalah harta. Nah, perkara rezeki ini itu juga termasuk nanti di bidang akidah ada pembahasannya. Ada pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha." Itu pertama, modal pertama dari ayat ini, "Wa ma min dabatin fil wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah satupun dari dabbah. Dabbah pada keasliannya adalah ma yadubbu 'alal ardi, yaitu apa yang berada di atas bumi, yang berjalan di atas muka bumi, termasuk dalamnya manusia dan hewan. Tapi yang dimaksud di sini adalah hewan. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada, maksud hewan adalah binatang, dan tidak ada binatang apapun di atas muka bumi kecuali Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Berarti binatang dirizkikan enggak? Dirizkikan. Baik, itu modal kaidah pertama. Tapi kemudian Mu'tazilah memiliki keyakinan. Mu'tazilah di sini berlawanan dengan Asy'ariyah dan juga Ahlus Sunnah. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya yang haram itu bukan rizki. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan haram atau halal itu rizki semua. Dengan cara haram dengan atau dengan cara halal itu semua adalah rizki. Kalau misalnya Mu'tazilah mengatakan bahwasanya halal atau yang haram itu bukan rizki, maksudnya rizki itu adalah hal yang didapat dengan cara halal semata, maka binatang enggak dapat rezeki. Karena apa? Binatang di sini enggak ada halal, enggak ada haram. Gimana mereka mendapatkan cara yang halal? Bekerja. Saya udah mengharapkan kucing di rumah saya membersihkan kamar saya, tapi enggak bisa. Padahal tiap hari saya kasih nafkah. Maksudnya saya kasih ikan. Tapi mereka enggak bisa bekerja selain menunggu makanan. Maka Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, menghikayatkan, Al-Qurtubi Asy'ari. Dan Asy'ari musuhnya Mu'tazilah. Musuhan mereka. Al-Qurtubi menghikayatkan tentang Mu'tazilah ini, kata Mu'tazilah bahwasanya haram itu bukan rezeki. Berarti karena apa? Karena ya haram itu kan tidak sah milik memilikinya. Ya enggak? Itu jadi premisnya seperti itu. Sesuatu yang haram tidak sah memilikinya. Kemudian Allah menghendaki yang baik bagi hambanya, kan? Nah, kalau misalnya seseorang tidak memiliki, maka tentu dia tidak boleh melahapnya atau mengkonsumsinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan yang baik-baik saja kepada hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Merahmati dan sebagainya. Berarti di sini yang haram bukanlah rezeki untuk mereka. Itu bukan rezeki untuk mereka dari Allah. Makanya Imam Qurtubi kemudian menghikayatkan Mu'tazilah keyakinannya. Kalau bahwasanya dia pernah mendengar Mu'tazilah bilang gini, menceritakan. Jadi hasil dari konklusi bahwasanya haram itu bukan rezeki begini gambarannya. Mu'tazilah mengatakan begini, jika ada seorang pencuri, maling, kemudian beranak, ya istrinya beranak maksudnya, atau istri maling mungkin, atau suami istri maling, pokoknya gitulah, beranak dan anaknya disuapi dengan hasil dari haram, ya, makan nafkah keluarga haram, ya, anaknya dari kecil tuh makan dari hasil sepertiga malam terakhir. Hah? Istrinya nungguin kan, nungguin lilin. Nah, udah kan? Kemudian sampai besar anak itu, ya apa namanya, buah tak jauh dari pohonnya. Nah, anaknya pun menjadi pencuri, mewarisi bisnis keluarga, atau istilahnya mewarisi bisnis kerajaan papa gitu kan? Bisnis keluarga diwarisi kan? Akhirnya jadi maling juga. Nah, sampai kemudian anak yang udah dewasa itu tetap jadi maling, jadi bebek, jadi jadian, apa jadi janin gitulah. Kemudian mati. Kata Mu'tazilah, berarti anak ini belum pernah mendapatkan rezeki Allah sedikit pun. Itu keyakinan Mu'tazilah. Berarti Allah tidak memberinya rezeki sedikit pun. Luar biasa. Terus apa nafas? Penglihatan. Itu apakah didapat dengan cara haram? Ya tidak, dengan sendirian dikasih oleh Allah seperti itu. Dan itu adalah rezeki bagi dia, kenikmatan bagi dia. Begitu juga dengan binatang. Makanya Mu'tazilah di sini mereka memakai apa? Nalar. Yang jelas-jelas bertabrakan dengan ayat. Wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang apapun di atas muka bumi itu Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki baginya. Itu binatang tanpa mengenal halal atau haramnya. Ya. Makanya di sini kita kan kucing, walaupun maling dan sebagainya, merampok, memborong dan sebagainya, itu rezeki baginya. Dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan kita enggak menghakiminya, ini kucing ini tidak, belum Allah beri rezeki. Enggak. Itu enggak berkaitan dengan halal dan haram. Rezeki itu Allah kasih untuk semua makhluk hidup, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kafirnya, ateisnya atau muslimnya. Terutama muslimnya ada tambahan iman, ilmu, amal soleh dan seterusnya. Ya. Baik. Dikatakan di sini rezeki adalah semua yang di footnote, rezeki adalah semua yang diadakan oleh Allah Taala di dunia ini untuk keperluan manusia, di antaranya segala jenis harta benda, berbagai macam makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan tempat tinggal. Yang dimaksud rezeki pada ayat ini adalah harta. Baik harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak. Apapun harta itu, harta yang dimaksud adalah, maksud dari harta itu apa? Bahasa Arabnya harta apa? Mal. Dari kata ma dan lam. Ma dan li. Ma artinya apa yang li dimiliki. Mal, mal. Ya. Itu rezeki. Maksudnya wa mimma razaqnahum, apa yang dia miliki itu sebagiannya ya dikasih ke orang. Baik untuk zakat atau sedekah umum. Karena zakat juga termasuk sedekah, tapi sedekah wajibah. Apa ada sedekah lainnya, sedekah umum. sedekah sunnah. Nah itu rezeki. Yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka membenarkan wahyu yang diturunkan kepadamu wahai Rasul berupa Alkitab dan As-Sunnah. Wa ma unzila min qablik. Mereka membenarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para Rasul sebelum kamu seperti Taurat, Injil dan Zabur dan suhuf-suhuf lain, suhuf Ibrahim dan Musa. Wa bil akhirati hum yuqinun. Al-yaqin. Wa bil akhirah hum yuqinun. Di sini bil akhirah didahulukan daripada yuqinun. Ya. Preposition be dengan object of preposition didahulukan sebelum verbnya atau di kita predikatnya. Karena normalnya mereka hum, mereka meyakini hari akhir. Itu normal. Tapi ketika dibalik kepada hari akhir, mereka meyakini akan keberadaannya. Mana yang lebih kuat? Yang kedua. Kayak di sini wabil akhirati hum yuqinun. Bil akhirah didahulukan, yuqinun diakhirkan. Al yaqin sekarang. Al yaqin itu isim fa'il dari yaqona al amr, yakni sesuatu yang telah nampak dan tegas. Syuf, kita tidak tahu hari akhir. Tidak melihatnya kecuali memahami apa yang dikhabarkan. Gambar penggambaran kita pun bukanlah penggambaran yang sebenarnya begitu. Melainkan kita hanya menggambarkan apa yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya. So, ya seperti itu. Dan itu wallahu alam, kita tidak bisa memastikan apakah gambaran kita warnanya seperti ini itu benar, wallahu alam. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dimaksudnya di sini yaitu ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari kekuatan nalar dan pikir yang mampu membawa ketetapan untuk menghilangkan keraguan dan kekacauan hati. Dengan adanya kehidupan di alam akhirat beserta peristiwa yang akan terjadi di sana berupa penghitungan amal atau hisab, pahala dan siksa mereka mengetahui dan meyakini. Mereka tidak ragu-ragu sedikit pun disebabkan keimanan mereka yang sempurna dan ketakwaan mereka yang tinggi. Tapi ini yang terakhir. Hum yuqinun bil akhirah. Diteruskan ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, di sini mulai menyebutkan karakter kondisional mereka berada dalam apa? Ala hudan di sini kan sifatnya apa? Eksternal. Kalau muflihun sifatnya internal, keberuntungan dalam diri mereka. Ulaika ala hudan. Kita pahami di sini ala, adanya ala di sini. Sebuah isyarat untuk mereka yang mempunyai 5 karakteristik di atas tadi. Kalimat ini juga memberitahukan bahwa atas petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada mereka sehingga mereka bisa beriman dan beramal soleh. Mereka teguh beristiqomah. 51. Beristiqomah. 51. Bukti atas keteguhan mereka dalam beristiqomah ini ditunjukkan dengan kata ala. Ya, kalau misalnya kita tidak tahu ala, maksudnya tidak merasakannya, tidak tahu. Kalau di misalnya di terjemahannya kan sekadar apa di sini? Mereka itu yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya. Ya, kita tidak memahami yang ala di terjemahan. Maksudnya kalau kita baca terjemahan saja. Tapi kalau kita mempelajari yang benar, ulaika ala, di atas. Dan kita tahu bahwa hidup itu berlanjut. Mereka berada di atas. Jadi berjalan di atas petunjuk. Petunjuk ini maksudnya petunjuk di mana? Mir rabbihim. Nah, sekarang huda di sini huda apa maksudnya? Apakah huda umum seluruh makhluk atau huda irsyad wal bayan atau huda taufik? Huda taufik. Huda taufik. Hidayah taufik. Bukti atas keteguhannya kata Allah. Karena Allah digunakan untuk konotasi menguasai di atas. Maksudnya apa? Mereka berjalan memiliki dasar. Enggak. Dasarnya ada. Enggak sebatas jalan. Ya. Seperti seorang penunggang kuda yang sedang menguasai kendali kudanya dengan bebas sesuka hatinya karena ia berada di atas punungnya. Sebenarnya tasbih di sini kurang ini ya. Karena bagaimanapun Huda itu di sini adalah undang-undang yang dia terapkan untuk hidupnya. Teraplikasikan sehingga jalurnya itu. Jalur yang istiqomah. Teraplikasikan di atas manhaj Allah Ta'ala yang akan menghantarkan mereka kepada keberhasilan. Huda min Rabbihim berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu mereka berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Disebut setelahnya wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-falah dan al-khusarah. Ya enggak? Kita sering mendengar muflihun, khosirun. Itu dua sifat itu bertentangan. Yaitu yang muflihun untuk orang beriman, khosirun untuk orang kafir. Baik kafir ya kafir munafik atau kafir jahid. Nah itu. Muflihun lawannya khosirun. Muflih artinya beruntung. Khosir artinya rugi. 52. Muflih falah. Falah. Bukan falah. Fa, lam, alif, ha. Dan lam yang pertama. Lam tidak ditasydid. Falah. Artinya adalah membajak tanah. Petani. Karena kata al-falhu adalah memutus dan menembus. Kata seorang penyair, innal hadida bil hadida yaflah. Sesungguhnya besi itu hanya bisa terpotong oleh besi pula. Ada lagi kata al-fallah. Yaitu petani. Karena ia bekerja dengan menembus atau membajak tanah dengan alat bajak. Dan petani juga bisa dibilang kafir. Ya, kafir. Ya, di surat Al-Quran ada. A'jabal kufar. Itu petani maksudnya. Bukan orang kafir itu. Petani. Jadi para petani itu kufar. Secara bahasa. Bukan secara istilah. Bukan secara syari. Kasian lah nanti nenek moyang. Kayak saya kakek saya juga Mbah Jais juga petani. Jadi di sini kafir secara bahasa. Kenapa? Karena kufur aslinya menutup. Disebut kafir artinya orang yang menutup apa yang ditanam di tanah kemudian ditutup. Nanam tanah tutup. Itu kafir. Ya. Secara bahasa. Ya, tapi antum jangan bicara begitu kepada teman-teman. Sebagaimana dosen ana waktu di syariah, dia bukan di syariah, di Idat Libya dulu. Ustaz ana ngajar ada nama Rusdan, sekarang udah jadi ustaz dia. Di Bogor kayak di pesantren apa sih lupa. Rusdan. Abu Kafalah dari Lombok. Bapak kamu petani? Kafir itan. Berarti kafir dia. Kaget ya, Masya Allah takfiri datang sini. Bapaknya dikafirkan, belum apa-apa dikafirkan. Hanya karena dia petani, apa salahnya? Tapi kemudian ya dikatakan ya ini kafir secara bahasa. Makanya dari situ kita tahu kafir secara bahasa ya artinya bisa petani juga. Karena dia menutup bibit dan sebagainya ditimbun di tanah, kemudian ditutup. Karena bekerja dengan menembus atau membajak tanah dengan alat bajak. Dengan demikian, al-muflihun adalah mereka yang akan mampu menembus jalan di antara kerumunan banyak manusia di padang mahsyar dan masuk ke dalam surga. Dan al-falah punya arti pula keberuntungan yang berarti keselamatan dari segala yang tidak disenangi dan berhasil meraih kesenangan. Nah ini yang disebut falah. Kalau ada orang namanya falah, nah itu keberuntungan. Seperti hayya alal falah. Itu keberuntungan, bukan mari kita menuju petani, bukan. Mari kita menuju peruntungan. Falah, afalah. Jangan falah itu salah. Kami sebisa kalau azan itu jangan hayyalal falah. Itu salah. Yang sahih adalah hayyalal falah. Ya. Jangan hayyalal falah. Nah, kalau yang ini ya kita salahkan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi baku syar'i. Atau enggak boleh di sini. Enggak boleh di sini. Di sini bukan hakikat urfi Indonesia jadinya. Karena lafal ini sudah menjadi lafal syar'i yang baku. Karena kita tidak boleh menambahkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kenapa itu? Bid'ah hasanah, bro. Ya, mau di situ bid'ah hasanah. Hayya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa abduhu. Dikafirkan sama orang banyak nanti kalau misalnya kayak gitu. Kita bilang itu bid'ah hasanah, enggak apa-apa. Wong yang lain yang teriak-teriak aja boleh bid'ah, itu bisa kok jadi bid'ah hasanah. Maksudnya kayak gini cuma sekali doang enggak boleh. Kan? Sebenarnya sampai mana kita ini? Oke, kita sampai falah. Wa ulaikum lumfriyan. Isyarat untuk mereka yang memperoleh petunjuk atau hidayah. 5-3. Mereka yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang memiliki 5 karakter tersebut, yakni beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezekinya, beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maupun wahyu-wahyu yang diturunkan sebelumnya. Nah, yang wahyu yang diturunkan sebelumnya itu globalnya. Kita imani keberadaan atau terjadinya wahyu tersebut. Adapun isinya itu bukan lagi urusan kita. Bahkan tidak boleh bagi kita untuk membukanya. Sebagaimana pengingkaran Rasulullah terhadap Umar bin Al-Khattab. Tetapi dengan pengecualian. Jika dengan itu, dengan ya sebelumnya kita belajar akidah dengan kuat, dengan itu kita bisa membantah orang Nasrani dan bisa membuktikan kebenaran Al-Quran dan Islam, maka itu fardu kifayah jadinya. Fardu kifayah. Selama cukup. Namun jika tidak ada yang mampu, ya tidak usah. Jangan, jangan. Belajar dulu. Ya sebagaimana juga kita membuka kitab-kitab ahli bidah. Itu tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Bagi awam, kaum muslimin, itu tidak boleh. Karena apa? Ditakutkan akan terjerumus. Dalam artian jika kebidaahan itu adalah banyak. Namun jika sedikit misalnya takarannya atau ada khilafiyah dalamnya atau semacamnya, itu mungkin masih bisa ditolerir. Seperti misalnya tafsir Jalalain misalnya. Walaupun sebenarnya parah karena tentang sifatullah. Tapi di dalamnya tidak semua sifatullah ditakwil. Nah itu tidak direkomendasikan. Tapi kalau antum membacanya, itu juga tidak dipersalahkan. Tapi misalnya antum membaca tafsir Al-Kasyaf. Dan tidak mungkin antum membacanya. Yakin. Kalaupun antum membacanya tidak akan mengerti. Bahkan orang yang punya bisa bahasa Arab pun tidak akan mengerti. Karena memang tafsir Al-Kasyaf itu luar biasa. Luar biasa dia. Segi balaghah itu luar biasa. Dan luar biasa sesatnya di samping itu. Oke, tafsir Al-Kasyaf misalnya. Ulama tidak memperbolehkan tafsir Al-Kasyaf untuk kita baca, orang awam. Kecuali bagi mereka yang memang untuk meneliti dan memang untuk membantah atau mengetahui keburukan di dalamnya kemudian dikritisi. Tafsir Ar-Razi misalnya, kitab-kitabnya Imam Ar-Razi. Enggak boleh dibaca. Tafsir Ar-Razi. Mafatih Al-Ghaib. Tidak boleh dibaca aslinya. Tidak direkomendasikan. Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumiddin. Tidak boleh dibaca aslinya. Bukan karena di dalamnya tidak ada kebaikan, tidak. Justru Ihya Ulumuddin itu kitab yang sampai sekarang belum ada kitab sepertinya. Dari segi benar-benar menghancurkan kalbu, memecahkan kalbu. Tapi di dalamnya banyak hadis-hadis palsu, dhaif. Dan kadzib. Ya, yang hadis-hadis palsu itu kadzib terhadap Rasul sebenarnya. Dan juga dikaitkan oleh ulama di dalamnya terdapat kisah-kisah yang ada sifat khurafat di dalamnya. Yang memang itu ada sifat magik terhadap orang-orang awam, jadinya mereka lebih meyakini itu daripada hadis sahih. Ini madharat jadinya. Maka Ihya Ulumuddin itu tidak direkomendasikan untuk dibaca bagi orang yang baru pertama misalnya belajar ilmu syar'i dan semacamnya. Begitu ya. Where do we go now? Di mana sekarang kita? Isyarat mereka untuk mulanya. Tunjuk kita ya. Antum juga lupa ada di mana. Dan pemberitahuan bahwa mereka lah orang-orang beruntung dan layak mendapatkan kesuksesan hidup yang sesungguhnya. Ya, ini masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Makna ayat 3-5 secara umum, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ketiga ayat ini beberapa karakter orang-orang yang bertakwa. Ada 5. Beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat. Ini sudah tadi sepertinya. Membayarkan zakat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, dan beriman kepada hari akhir. pelajaran dipetik adalah seruan buat orang-orang beriman dan motivasi buat mereka untuk berhias sendiri dengan karakteristik ahli hidayah dan keberuntungan. Dan hendaknya orang yang beriman mengikuti jalan mereka agar mereka pun mendapatkan petunjuk dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan alladzina, yaitu orang-orang yang, bukan satu orang aja. Kalau misalnya satu orang misalnya alladzi yu'minu bil ghaibi, itu sebenarnya karakter itu cocok dan bersifat keumuman untuk kaum mukminin. Tapi di sini disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat, yaitu mereka. Yang artinya apa? Ini untuk mengisyaratkan kita agar bergolongan dalam Islam. Maksudnya bergolongan bukan bergolong-golongan, tapi bergolongan dalam keimanan. Beriman, serempak beriman kepada Allah, beriman kepada yang ghaib, berikan sholat, jemaah, zakat pada waktunya, beriman kepada apa yang diturunkan dan kepada hari akhir dan seterusnya. Baik, itu. Makanya di sini disebut muflihun, beruntung. Dalam Al-Baqarah di ayat pertama, pertamanya ciri khas, ciri karakter orang beriman, kemudian orang kafir, kemudian orang munafik. Dan ketiga-tiganya ada surat khusus untuk mereka. Orang beriman, surat untuk mereka, qad aflahal mu'minun. Ya enggak? Kemudian setelahnya ditafsirkan, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakternya. Apa arti qad aflahal mu'minun? Maksudnya apa setelahnya? Di surat Al-Mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Ayat ketiganya, ayat keempatnya itu karakteris, dan beberapa itu masih ada lagi, walladzina hum li furujihim hafizun dan seterusnya, sebagaimana juga di surat al-ma'arij. Al-ma'arij, sah, al-ma'arij atau al-ahqa, Al-Ma'arij, Al-Ma'arij sebelum surat An-Nuh, sebelum surat Nuh. Itu menyebutkan karakteristik orang-orang beriman di situ. Sama dengan ini, Al-Baqarah awal-awal. Dan juga orang kafir, kita punya al-kafir. Atau sebelumnya surat Al-Mu'min itu apa artinya? Al-Mu'min di sini apa artinya? Apakah Al-Mu'min di sini adalah ismullah atau orang beriman? Antum cari aja di Quran terjemahan. Itu atau surat Ghafir disebut juga. Ya Ghafir di sini ismullah. Taib, ada juga surat Al-Kafirun. Berkaitan dengan Wala dan Bara. Dan juga innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Itu juga berkaitan dengan orang kafir. Karakter mereka. Dan juga karakter di Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Barok terhadap apa yang terhadap kalian dan juga terhadap apa yang kalian sembah. Maksudnya bukan terhadap apa yang kalian sembah, tapi yang lebih tepat adalah terhadap bagaimana dan bagaimana penyembahan kalian terhadap apa yang kalian. Karena sebagian orang kafir menyembah Jesus dan kita tidak berbarok kepada Jesus maksudnya. Ya. Jadi bukan kepada yang disembahnya, belum tentu kita berbarok kepadanya darinya. Ya. Dan juga al-munafikun yang terbanyak. Ya karena memang itulah komposisi terbanyak dari manusia di berbagai zaman. Terutama ya setelah periode Madinah itu mulainya ada munafikin. Adapun di periode Mekah hanya ada dua, kafir dan Islam, Muslim. Nah, kemudian al-munafikun ada suratnya tersendiri di juz 28. Idza ja'al munafikuna qalu nasyhadu innaka rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina kadzibun. Nah itu karakter yang di dalam surat Al-Munafikun juga ada di surat Al-Baqarah. Tiga-tiganya ada. Tapi kita cukupkan sampai sini kajian tafsir Al-Aisyarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika.